Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro n'ukuri ibiciro ntibigumeye biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bo bandanya kubananya kubana wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki Ndakuramutse nongere ndanaguhe n'ikazo bandanye utega amatwi radio isanganiro ndanaguha n'ikaze mu kiganiro bibadiki umvirize umunsi nk'uyu nk'ayamango Eya ndakundi radio isanganiro ndakundi radio isanganiro Mu gihe umurundi wese akwije imyaka 18 yategerezwa kuba afise ikarata ndangamuntu mugabo gasanga abafise iyo myaka mbere narenga ntayo bafise umunsi bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Rumonge baratubwira ingaruka zishobora gushika kuba adafise iyo karata ndangamuntu. Bamwe muri bo bati kutagira iyo karata ndangamuntu n'ukwiye ku burenganzira bwo kwitwa umwene gihugu, abandi nabo bati leta irakwiye kugira isekeza kugira abaraba bene gihugu batafise iyo karata ndangamuntu mu ntumbero yo kuyibaronsa. Wibaza iki uno munsi mwayiteguriwe na Ange Evrard Habyarimana, Jean Pierre Misa akaba ariwe yamfashije kwegeranya no majwi, twese hamwe tuti ni musangwe ikaze. Isanganiro Je cyo ndavyibaza ko nokutamenya kuko karanka muntu ni ngombwa mu buzima bw'umwe ne gihugu mu Burundi. Nde rero ndabihinsiguro yo kutamenya. Karanka muntu ni karanka muntu yitwa karanka muntu nyene. Buno yitwa karanka muntu uri iki uri nde tubimenyera hehe udafise karanka muntu. Mbega twomenya uruwahe kumuntu ahaja agenda ni ngorane ahaca ni mu ngorane yaja ashobora kugira ingorane nta kindi kitwere ku muntu wari we atari karangamuntu ni nayo mpamvu umva nkubwira ko jewe ntashobora kugenda nagira karangamuntu karangamuntu rero ni nkenegwa mu buzima bw'umwana w'umuntu w'u Burundi ubwa mbere nakubwiye je ko nibaza ko ari ukutamenya yaba babizi nta muntu abagenda atagira karangamuntu rero umbajije uti icyo nibaza nakubwiye nukutamenya ukutimenya nukutikunda nukutamenya u Burundi ingena bwubatse genda ndakibaza ko ibintu byinshi icyo ndavyibaza ko ca mbere kimwe harimo kwa kutamenya ikigira kabiri urabona ko bahimirizwa n'abajeje intwaro n'abanyepolitike n'abanyamigambwe umunyamo icyo nsigura rero ubwa mbere harimo kwa kutamenya ikigira kabiri tuhagaze nko kunyabanye politike bishakira majwi ikigira kabiri bakaca bagira bati okay kugira ngo turonke ayo majwi nuko duhimiriza abantu bakarondera indangamuntu abatadifise rero winjiye muri ibyo usanga harimo insiguro nyinshi umuntu ashobora gusigura ikindi kigira kabiri urabona leta iba yuguruye imiryango iyo bagiye ku makomine baroroherezwa kuko niteko riba ryavuye hejuru ubwa mbere baba batoroherezwa genda uzogaruka hirya yejo n'amafishi hari musitanteri ntari hafi mugabo muri icyo gihe kubera abayiteye kujya avuye hejuru musitanteri abari hafi ibikenewe byose biba bihari biba byararondewe kuko nabo baba babifisemo inyungu ya ya majwi baba bariko bararondera icyo nta siguro nogeha kuko sindabijejwe ariko uravye umunigano uravye ubwishi bw'abantu nabazitanga nibaze ko bagavye bakaraba neza kuko batagavye nibaza ko barimo n'abatara barundi baba bariko barondera izo ndangamuntu ariko icyo nacyo bajeje kubisuzuma nibaze ko babikurikiranye gitegezwa kuduga kuko urugero rw'imyaka 16 ni benshi nibaze ko ari benshi cyane naho ntoba ndabizi ndavyibaza gose ko ari benshi kandi cyo bacatumye icyo gitigira iki cyaka kiba cyishi imirongo ikaba hari myinshi wibaza iki ndayifise karangamuntu haheze imyaka 5 ndayifise Besho hari abatazifise nibaza kuba tayifise kwaba atahaja hakure ashobora gutwara na karangamuntu hama kandi hari ushobora kuba tayifise kubera atarose uburyo bwo kuyirondera kandi hari ubura karangamuntu agiye kuyirondera ntayironke muga afise ingene yo yirondera hari uja kuyirondera kugira ngo ashobore kuronka ngene azotora Arawuja kuyirondera kubera iyo yahorana yashaje arawuja kuyirondera kubera tarayifise mbuga kubera ubwo buryo bwubutse yuko bashobora kuba bazifise bose acaja kuyirondera nibaza yuko ari bibi cyane kuko agize agisida batashobora kumenya iyo yapfuye kubera atakaranga umuntu abafise wibaziki birashika arashobora kuba atari umuntu akunda gutembera arashobora kuba ataramusigurirwe neza yakaranga umuntu arashobora kuba atazi ingene karonswa kwa gatego ku makomune henshi baratse bako mukuru mutumba akwandikira hama kukakarihe amafaranga hanusanga ari kuya nubukene ko cisanga numukuru mutumba kugira musinyire kwa kuri mutumba mwatsi akayoga nawe nakafise yashike mu komune gasanga bakamugora kacuga ati kwatahonja reka nicarire ngaha kandi abona ni ikintu basigura si kenshi mu makoraniro ivyo bintu akora kubukisha ngo bavuze ati benga mwese ngaha murafise karanga muntu ngo abisigure abanyagihugu ineze yo kutunga yo kubana karanga muntu cyane nibaza yuko haraba bagomba kuronka gashasha ku buntu ugira kabiri haraba basunitswe wanabikora ku ndego yaho mwije matora n'abantu batwara mu migambwe ati gena mu Burundi yo batagafise kenshi ku buntu mbese cyane nibaza nko tukuna kubibona hari nabo twibaza bakiwe ari mwo bawukoresha kugira ngo mu manyanga kugira ngo no musitwa minani ije zo kwitwe Petero bazongera gutorera ha zitwa rikumara zo kwitwe ntiranyibagira kugira zo tore kenshi ntatugwe ivyo rero bikama vyakoreshejwe mu busuma mu bintu vy'amatora niyo byose usanga birimwo hano wa rero yarakenye bikankwa karunga ati eh kwaje amatora niyo kanya ndonse ko kwironka bitangoye agaca agenda kukaronde rero ntavuga ko baje abantu bose banigana bo babaho atakaranga umuntu bafise wibaziki cyo nibaza kubwo umuntu wenye nubwiwe abayibagiye ko deja urumwene gihugu tegezwa kuba ufise ikikuranga na cyane cyane ntubura umunyamahanga uburu murundi cerekana rero ko uburu murundi niyo ndanga muntu ubufise eh iratakara nyene none irega twese ziratakara tugasubira kuja kuzirondera gusa ico nibaza nkabamwe hari abo ushobora gusanga bataborohereza bagiye kuzihirondera kuko nko mu minsi narumvise ko bavuga bati ugiye kurondera karanga muntu ni maka uzana urukaratasi ruriko rwanditse ko bajya abashefu dosiye gitere utari hafi rero yimuhira nkatwegwe dukunda kuza kurobera cyusanga biriko birakugora ngende uje gusubira hariyo ukarindira babantu kabegeranya gwa rukaratasi bakaruprepara ha mu kazoza kurondera karanga muntu gacusangana ibintu biriko biza kukurusha kandi rero bagaca babona yuko bigira mu gihugu atangorane na uyibaka cababona yuko mengana ibintu bisanzwe ariko si bisanzwe aba bantu bagenda hajya anye aruko hageze ikintu kanaka nimbara amatora cyangwa ikindi kintu gishora kuza kirondera iyo karanga muntu bonyene ubwabo nakubariye yuko barihenda cyo ni kimwe ikindi kigeretse ko tugarutse kuri leta abakozi ba leta bibonekana neza yuko bashora kuba bataborohereza kuko ntivyumvikana iminsi yose tugeze mu matora ariho kwamahagaruka ikibazo cha karanga muntu abantu bakaba benshi bazirondera urumva abantu bwabo bafise amakosa ariko na leta nayo nyene ubwayo irafise ukuntu itaborohereza ku kibazo je nibaza kugira karanga muntu wari we wese ayigendane amenye yuko ari kintu kimuranga naho yoshikaho mwibarabara kagira ikibazo kanaka abashobora kumenya bati bo umuntu yagonzwe nuwahanaka ko ashobora kumugonga isura igahinduka kugira bimenye nuko na leta yobifashamwo ikazohora yorohereza nkabaye abakozi bakora mu biro bijejwe gutanga indangamuntu bakorohereza abazitora hanyuma leta nayo igahimiriza abajejwe kuzitora bakamenya ko ari ikintu nkenegwa nyamukuru kandi nivyo nakubariye ko leta ubwayo ibifisemo uruhara mugabo nabo nibigaba kuko leta hari haho ihu yamirikira bivuga ati rondere karanga muntu nubwo boba bataborohereza abo bantu yamareta irikira bivuga ati rondere karanga muntu vyumvikana rero yuko abo bantu nimba baba batavyumvise duca tubafata ko boba ari bigaba bibonekana kujya kuntu baba benshi abenshi nibaza yuko baba batazifise bagaca baronkeraho umwanya wo kujya kuzirondera kubera baronse ico bakenera gukora mu gihugu no kwiyibagira ni kimwe nakubarira ko babifashe minenegwe cyo gituma namye nibaza ko boba barihenze ikindi naco namye nibaza abanyeshuri harimo abanyeshuri twumvise batarakwiza imyaka baca babobrija kuza gutora karanga muntu nabo nyene baratumye abantu baba benshi urumva na kare bari basanzwe ari benshi hacahongeramo na babandi bari bakiri batoyi batarakwiza ya myaka yo kuronka karanga muntu urumva bi cyaciye kibikirenga wibaziki jewe ico nibaza nuko nkumbure abajejwe intwaro batabishizemo umwete kugira ngo basigurire cyane abene gihugu akamaro ko kugira irya karata ndangamuntu mbere wanashaka ugasanga benshi bibereyeho gutyo bataza akamaro kayo bataniyumvira kuyigendana kuko burya iyo umuntu amaze kuyironka kwiyumvira kuyigendana ni vyiza cyane guko nico cemeza yuko uri murundi kandi ko ukwije ibisabwa n'amategeko muri isabwa n'amategeko jewe nibaza yuko ukaranga muntu ari kintu gihambaye cyane ku murundi akwije imyaka yo kuba yoyibana ico niyumvira ikibituma ubwa mbere nuko taronswa izo nsiguro navuze ubwa kabiri nuko akenshi usanga kugira ngo bayironke bamanza kujuragizwa no kubwiza ukuri yuko mu minsi twarumva yuko banavuga yuko ugiye gusaba karanga muntu bakwaka 5000 hari n'igihe bigera kuvuga yuko ngo kugira ngo uronke karanga muntu watanga 10000 akagurira yuko ikarata zitatazi hari amafishi atayahari babanza kuja kuzirondera mu yandi makomine cyangwa mu zindi ntara izo byaravugwa ikintu kibabaje cyane nuko iyo hageze mu bihe nk'ibi by'amatora usanga abantu ku ikomune buzuranye udashobora kuronka naho uhonyora bari kwarondera karanga muntu jewe nibaza yuko burya iyo hageze ibihe by'amatora abantu usanga bariko baranigana barondera za karanga muntu bagenda kuzirondera ku nguvu kubera babonye ko bikenewe abandi nabo ugacusanga bazirondera kugira ngo bagire nyinshi wanashaka hageze aho buca ibiro vy'amatora vyugara ariko imirongo ku ikomune ikiriho kandi banigana umuntu agaca yumvira ati none aba bariko baranigana boba bararonse umwanya wo kuzandikisha bakaronswa inimero kugira ngo bahave baze kwiyandikisha abanyagihugu banatanga n'icokorwa nk'umuti kugira karata ndangamuntu mwene gihugu akwije imyaka 18 ashobore kuba yifise nakubwiye ko karanga umuntu ari ikintu nkenegwa mu buzima kandi uko vyogenda leta nta munsi dasemerera ati karanga muntu ariko leta nayo ubwayo ntishobora guswiva abakozi bayo ingena bariko barakora ivyo bikorwa kuko iyaba umunyagihugu agenda kurondera karanga muntu akakaronka ntabareka kuja kukarondera none uzogenda no munsi ngo uzogaruka ejo wasubira ejo ngo uzoza hirya ejo uri wa muntu urya wirutse kandi aho karanga muntu utakarose urabaho ukaguma witemberera wo kwihutira iki kukarondera uco banzo kareka kwirukanga n'ubuzima rero icyo kugwa nuko rero yoraba neza abantu bayo bakora mu bijyanye no gutanga inanga muntu bakorohereza abanyagihugu iyo baje kurondera karanga muntu na mustanera kitaho ibijyanye n'indanga muntu umuntu aje kumurondera kamuronka ati nsinyirika yikaranga muntu akayimusinyi nayo aje no musa kamubura akata hige eje kamubura iminsi biradakora eje azoshabyike niyo mpamvu ubona benshi bacha bahitamo kugirane kumera nk'abavyihojeje je ndiko ndaraba ico nibaza kuri bibinyi ko aya mafishi bakoresha na mafishi naho ubuzi kubika neza gute ataramba rero boshira mu ngiro guhindura mafishi kugira ngo vyorohe ku muntu arose karanga muntu ayikoreshe igihe kirekire nabazi rose nabo nikuzibika neza kuko mafishi ntakomeye karanga muntu ni karanga muntu si impuzu ibikwa mu nzu karanga muntu ni karanga muntu urayitwara naho uri hose na namwe wemerewe kuba udafise karanga muntu kubwanje nibaza ko byari bikwiye yuko yo bafise karanga muntu amaje gukwiza imyaka 18 kudoga akama gatemberana ku buryo agizagisita bashobora kumumenya aye atembereye mu nzira kugira ntibamufate ishobora kumurangi yapfuye nahaba ari ha ushobora kugenda ntibashoboye kwaka karanga muntu mu nzira mu gihe ata kintu kibi kihadutse yaje bahora bayinyaka kimwe ndumunyeshuri nakoresha carte d'identité ahubwo abategetsi barongozi barongoye bokora iki bwa mbere barakwiye gusigurira abanyagihugu ngerekaranga muntu itangwa aho baca ngene bigenda hanyuma bakanaborohereza bana nk'umuntu ava ku muhuzu aturi muri commune ya Rumonge ni kilometero hafi 30 ari itike akagira gute atange ndafata acagira ati jewe ndabihevye kuci yumviro nibaza kucokorwa karanga muntu umuntu abakwiye kuyitemberana bitagoranye ikagomba igazotakara mugabo yayitemberanye kuko ushobora gushika ahantu ukagira ikibazo ibibazo bitandukanye urabizi umuntu barajyana hajya hose na cyane cyane urazi ko umuntu atahabuka gaturuka bunyama nico gituma umuntu akwiye kuyitemberana gusa utayibagiye woyitemberana nico cyiyumviro nibaza nyino ngaha kino kiganiro bibaziki cuno munsi kirangiriye kikaba cari gihagaze ukuntu umwene gihugu ashobora kuba afise imyaka 18 canke irenga mugabo gasanga nafise ikarata ndangamuntu ndagushimire wowe waruduteza abiri nshimire na mugenzi wanje Jean-Pierre Misago yamfashije kwegeranya no majwi jewe Vrare Habyarimana nakiguteguriye nka kwifuriza nibihe byiza hiwanyu naho ubuta Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro nibigume biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bo bandanya kubananya kubana wibaziki mu gitegurwa na radio isanganiro wibaziki